Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan faedah hadis ke-12. Wala Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah, ma yusafadu min al-hadis, perkara yang bisa dipetik dari hadis ini, hadis Abdullah ibn Mas'ud riwayat Muslim. Al-ula, yani al-faedah al-ula, faedah pertama, fihi anna al-anbiya'a qad ja'u bi syara'i'a wa sunanin li hidayatin nas. Di dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya para nabi dan rasul, mereka telah datang, ja'abi itu artinya membawa, ya, datang membawa syariat-syariat dan sunan, ini turuk, jalan-jalan, bimbingan, lihidayatin nas, untuk membimbing manusia. Dan memang demikian, ya. Tidak ada seorang pun dari nabi kecuali menunjukkan kebaikan yang mengantarkan manusia ke dalam surga dan mengingatkan kejelekan yang menyeret ke dalam neraka. Tidak ada seorang nabi pun kecuali membawa hal demikian. Tidak ada seorang nabi pun kecuali menginginkan kebaikan bagi kaumnya. Dan kebaikan yang paling tinggi adalah tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Misinya apa? Agar kalian umat manusia beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi taghut. Dan tidak ada satu syariat yang Allah tetapkan kecuali untuk kemaslahatan umat manusia. Jika itu berupa perintah, maka perintah tersebut mengandung maslahat yang sifatnya khalisah, murni, atau yang bersifat rajihah, dominan, itu pasti. Demikian juga tidak ada satu larangan kecuali pasti mengandung mafsadat, mafsadat yang khalisah, yang murni, atau sifatnya dominan, itu pasti. Ya, contohnya sangat banyak. Sehingga benar apa yang beliau sebutkan di sini, puasnya seluruh nabi membawa syariat-syariat dan sunnah-sunnah bimbingan untuk memberikan hidayah kepada manusia, mengembalikan manusia ke surga. Sebagaimana dahulu Nabi Adam alaihissalam tinggal di surga, kemudian dikeluarkan oleh Allah Ta'ala karena dosa, kemudian beliau bertaubat darinya karena hikmah yang agung, hikmah yang besar. Ya, hikmahnya untuk menguji manusia di dunia ini, siapa yang mau taat kepada para nabi dan rasul, mereka akan kembali ke surga. Kuncinya di situ. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku akan masuk surga. Ya. Illa man aba, kecuali yang enggan. Qila wa man ya'ba, qila wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Siapapun yang taat kepadaku, pasti dia masuk surga. Dan siapapun yang maksiatku, dia enggan masuk surga. Kuncinya di situ hidayah. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling semangat memberikan hidayah kepada manusia. Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul kepada kalian, ya, dari jenis kalian, dari manusia, ya, merasa berat terhadap perkara yang memberatkan kalian, harisun, semangat, ya, untuk memberikan hidayah, taufik, memberikan bimbingan, arahan, semangat, harisun alaikum, dan memiliki sifat ra'uf, penyayang, pengasih terhadap umat. Nah, sehingga beliau dipilih menjadi khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Naam. Baik. Maka beruntung bagi orang yang mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita syukuri nikmat ini, diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala mengenal Islam lebih-lebih, ya. Ada istilah hidayah ilal Islam, mengenal hidayah sehingga masuk Islam, wa hidayah fil Islam. Apa hidayah fil Islam itu? Mengenal hakikat agama Islam sebenarnya, mengenal sunnah. Maka kata beliau, bisyara'i wa sunan, syariat dan sunnah. Ada orang dapat hidayah fil Islam, banyak kan, ya, namun terjatuh kepada kebid'ahan, berbagai bentuk kebid'ahan. Ada juga, namun sedikit, yaitu orang mengenal sunnah Nabi SAW itulah hidayah fil Islam, dapat hidayah di dalam agama Islam, mengerti ajaran yang benar. Ini sangat mahal, ya. Oleh karena itu nikmat ini disyukuri, seperti yang diisyaratkan oleh beliau di atas, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta taqum as-sa'ah. Ini nikmat yang agung, mendapatkan nikmat hidayah fil Islam. Tahu hidayah yang benar, agama yang benar itu apa? Agama yang dibawa oleh Nabi, kemudian para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in itu. Ya, banyak orang mengakui itu yang benar memang. Namun sekian banyak manusia merasa berat untuk menjalankannya. Berat konsekuensinya. Namun ya, ganjaran di sisi Allah amat banyak. Itulah jalan lurus. Ya, jalannya lurus. Jalan sifatnya maknawi. Apa itu jalan maknawi? Mengikuti sunnah Nabi SAW. Lurus jalannya. Nah, tidak melakukan bid'ah ini dalam akidah, dalam ibadah. Maka mereka akan lurus pula jalannya kelak biiznillah ketika melewati jalan hissi, jalan nyata yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Nah, nasallallahu salamun afiyah. Kemudian yang kedua, tsaniyah, wa fihi fadilatu wa maziyatu ashabil anbiya'i bi atba'ihim sunana anbiya'ihim. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan, fadilah, keutamaan, wa maziyah, dan keistimewaan. Mereka adalah orang-orang yang utama, orang-orang yang istimewa. Keutamaan dan keistimewaan ashab, para pengikut, para sahabat, para nabi, seperti dalam hadis. Ya, seperti di sini. Baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun." Kan itu, ya. Mesti ada hawariyun dan ashab, para sahabat. Dalam asar yang datang dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, Ibnu Mas'ud mengatakan secara makna, Allah Subhanahu wa taala, innallaha nadhara fi qulubil ibad wajada khairan qulubi qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah melihat qalbu manusia, ternyata Allah mendapatkan qalbu terbaik adalah qalbunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau, maka Allah pun memilih dia sebagai nabi dan rasul sekaligus penutup nabi dan rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memandang lagi, memperhatikan qalbu hamba Allah taala, dan mendapatkan bahwasanya qalbu para sahabat nabi itu adalah qalbu yang terbaik. Maka Allah pilih mereka sebagai para sahabat. Ya. Asar ini barakallahu fikum, seperti Allah seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah qalbu. Nabi mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Allah sebentar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah taala tidak memandang bentuk-bentuk kalian, rupa-rupa kalian. Namun Allah memandang kalbu-kalbu kalian dan amalan kalian. Semakna dengan tadi ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, pentingnya bagi kita untuk memperhatikan kalbu kita. Ya. Kalau perkara zahir, misalnya salah dalam wudu, salah salat, mungkin orang bisa menegur salah tata cara salatnya. Nah, yang benar gini. Kalau masalah kalbu, bainaka bainallah, antara dirimu dan Allah Subhanahu wa taala, yang tahu kan demikian. Ini ikhlas, ini enggak ikhlas, ini jujur, ini niatannya mencari kebenaran, ini pamer dan seterusnya. Siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, perkara kalbu perlu dan senantiasa penting bagi kita untuk diperhatikan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Coba kalau kita melihat para sahabat Nabi, ya. Ya. Mereka mayoritas apa? Fuqara masakin, kan itu. Fuqara masakin, fakir miskin. Sampai ada wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat, ya, diulang lagi, dilihat lagi, enggak punya selera, enggak punya kemauan untuk menikahinya. Ya. Ada sahabat terusan tanya, "Ya Rasulullah, nikahkan saya dengan dirinya." Ya, jauh kan dengan kondisi kita. Tanya, apa yang kau miliki? Tanya kan, apa yang kau miliki? Saya gak punya apa-apa itu. Baju pun gak ada kecuali yang saya pakai ini. Kalau saya berikan baju ini kepadanya, saya gak pakai baju. Duh. Yang punya hanya baju. Nah, mungkin berapa baju kita? Hah? Mungkin sehari, untuk baju sehari, satu baju satu sehari ini itu, atau dua hari. Nah, masih banyak kan itu, sangat jauh. Maka Nabi mengatakan iltamis walau khataman hadidan, cari mahar walaupun cincin apa dari besi, cari-cari enggak ada. Nah, itu contoh. Artinya dari si dunia jauh, jauh sekali, belum lagi yang lainnya. Kisah Nabi kedatangan tamu kan, tengok ke istrinya. Istrinya bukan cuma satu Nabi. Tanya istri pertama, punya makanan? Tidak ada. Istri kedua, tidak ada, tidak ada. Cek, tidak ada semua. Nah, itu. Tanya, tawarkan ke sahabat. Siapa mau menjamu tamu? Tamu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yakin dengan janji Allah SWT, saya Rasulullah. Pulang, tanya ke istrinya, ada makanan? Tidak ada kecuali makanan untuk bayi. Ya. Untuk bayinya. Tidak ada makanan. Jauh kan kondisi sama kita. Ya. Namun kenapa? Kenapa mereka begitu besar pengorbanannya? Karena kalbu. Nah, betul-betul kalbunya. Nah, jauh dengan kondisi kita. Nasallahu alaihi wasallam. Datang tamunya jamu malam-malam. Pesan ke istrinya kan itu ya. Nanti kamu, ya anaknya kalau nangis dicup-cup lah bahasa kita mungkin ya. Biar gak nangis, gak rewel. Jadi tamunya masuk, matikan lampunya, kasih dua piring, ya. Satu untuk dia yang ada makanannya, satunya kosong. Ya. Satunya kosong. Tamunya masuk, ya karena malam, ya. Dijamu makan, pikirnya tamu, tuan tamunya juga makan, kan itu, juga makan. Kemudian pagi harinya, Nabi SAW mengatakan, sungguh Allah kagum terhadap perbuatan kalian berdua. Heran itu. Kok ada itu ya? Itu kan? Ada manusia semacam itu. Keluarganya butuh, dia lebih mengedepankan siapa? Tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kagum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena qalbu. Ya. Ada asar terkait dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendapatkan keutamaan besar? Kata disebutkan dalam asar tersebut, ya, bukan karena banyak sholatnya, bukan pula karena banyak amalannya, namun kenapa? Karena memang qalbunya. Qalbu yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Ini kenapa para sahabat dipilih oleh Allah taala? Karena qalbu mereka, ya. Infak, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi," jangan mencela sahabatku. Janganlah kalian mencela para sahabat. Ya. "Lau anfaqtum mithla Uhudin dhahaban," kalau kalian menginfakkan seperti Uhud, emas. Bukan perak, bukan uang biasa, ini emas. Berapa? Seperti Uhud, gunung Uhud. Ya. Tidak sebanding dengan apa? Satu mud. Satu mud, tangan dua dikumpulkan. Atau nasifahu, atau separuh. Mungkin dari sisi kuantitas, kalah ini itu ya. Namun kualitas. Kenapa? Karena ketika itu dibutuhkan perjuangan yang besar, qalbu yang kokoh, dan lain sebagainya. Nah, barakallahu fikum, di sini penting sekali bagi kita untuk terus memperhatikan qalbu kita. Ya. Di sini terdapat keutamaan dan keistimewaan para sahabat. Para sahabat, para nabi. Kenapa? Bittiba'ihim. Apa sebabnya? Karena ittiba'ihim disebabkan upaya mereka mengikuti para nabi. Itu intinya, ittiba'. Upaya serius. Mengikuti sunan, petunjuk jalan para nabi dan rasul. Ya. Oleh karena itu kunci untuk meraih fadilah wa maziyah tersebut, bagaimana upaya kita mengikuti nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan batin. Ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ya. Sungguh baik. Telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik, uswatun hasanah. Sudah ada kan dalam Quran, dalam sunnah. Namun teladan yang baik itu berfungsi, berfaedah bagi siapa? Kata Allah, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi orang yang berharap bertemu dengan Allah. Pertemuan pasti, kita pasti bertemu. Innaka kadihun ila rabbika kadahan. Pemulaki semua akan bertemu dengan Allah. Pertemuan tersebut, ya, pertemuan yang disertai dengan kebahagiaan, memandang wajah Allah masuk surga. Nah, iman, berharap bertemu dengan Allah dan hari akhir, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang paling beruntung adalah orang yang semakin kuat dan cepat di dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cepatnya seorang melewati shirath, ya, itu tergantung dari sini. Sejauh mana dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Selamatnya dia dari penyimpangan, dari kebidaan, itu akan menjadi sebab selamatnya dia dari sambaran-sambaran kelak ketika melewati si shirath. Gitu. Kemudian kata Syekh, ثالثه وفيه ذم atau ذم وفيه ذم من خالف منهجهم. Di sini terdapat celaan orang yang menyelisih manhaj mereka. Ya. Biannahum khulufun, bahwasanya mereka, yakni man khalafa, mereka yang menyelisihi manhaj para sahabat. Biannahum khulufun, mereka adalah penerus yang jelek. Kalau menyelisihi, maka dia akan menempuh jalan kejelekan. Wahumul ladina yakhulufuna aba'ahum bisyarrin. Mereka adalah orang-orang yang menggantikan. Ya, menggantikan. Bapak-bapak mereka mati, lalu diganti. Mereka adalah orang-orang menggantikan bapak-bapak mereka bisyarrin. Mereka adalah orang-orang yang menggantikan, meneruskan bapak-bapak mereka bisyarrin dengan kejelekan. Bapak mereka mati, nenek-nenek dan kakeknya mati, meninggal dunia, kan demikian. Mereka akan mati. Kemudian diikuti oleh generasi berikutnya. Generasi ini tidak mewarisi, tidak mengambil warisan dari nenek moyangnya kecuali kejelekan. Siapa mereka? Yaitu yang menyelisih para sahabat. Pujian bagi para sahabat dan dorongan bagi kita untuk ikut kepada jalan sahabat. Ini penting. Pada orang yang menyelisih jalan sahabat, terlalu banyak ayat ya. Allah mengatakan, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَوْ الْهُدَى وَيَتَّبِئْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Keutamaan bagi sahabat sangat banyak ayat dan hadis. وَمَا كَانُوا أَشْرَارًا إِلَّا بِمُخَالَفَةِ الْأَنْبِيَاءِ. Tidaklah mereka menjadi asyarar, orang-orang jelek. Kecuali dengan sebab menyelisihi para nabi. Menyelisihi akidahnya, menyelisihi cara ibadahnya, menyelisihi manhajnya. Itu. Nah, itu sebabnya. Allah mengatakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَيُّسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Di akhir surat An-Nur. Allah mengatakan, hendaklah berhati-hati. Siapa? Orang yang menyelisih perintah Nabi. Hati-hati. Dari apa? أَنْتُصِيبَهُمْ فِتْنَةً. Mendapatkan fitnah di dunia. Terjatuh kepada kesyirikan, terjatuh kepada kebid'ahan. Macam-macam. Di dunia. أَنْتُصِيبَهُمْ فِتْنَةً. Di akhirat. Au yusibahu ma'adzabun alim. Atau mendapatkan azab yang pedih. Nah, sebabnya apa? Mukhalafah an-nabi. Rabi'ah wa fihi dhammu man tukhalifu aqwaluhu af'alahu. Di sini terdapat celaan. Ya. Celaan bagi orang yang ucapannya menyelisihi perbuatannya. Nas'alullah salam al-afiyah. Ucapannya enggak sejalan dengan perbuatannya. Mengajak kemakrufan, namun dia tidak menjalankan. Mengingkari kemungkaran, namun dia menerjang. Allah mengatakan, kabura maqtan 'indallah, sungguh amat besar kemurkaan di sisi Allah, an taqulu ma la taf'alun. Kalian berucap perkara yang tidak kalian lakukan. Ya. Hal demikian tentunya taufik dari Allah Ta'ala. Untuk bisa, ini namanya jujur. Antara ucapan dan kalbu dan perbuatan. Ya, jujur. Oleh karena itu Allah berwasiat. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang yang senantiasa jujur. Apa itu jujur? Itu kalbunya, lisannya, perbuatannya satu. Ya. Satu. Lurus. Orang yang jujur. Ucapannya dan perbuatannya sama. Di atas kebenaran. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berucaplah ucapan yang sadida. Qawlan sawaba. Ucapan yang benar. Nah, tentu kita memohon kepada Allah Ta'ala hal demikian. Nah, jujur dalam ucapan, dalam perbuatan. Nah, karena ini kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Al-Khamisah yang kelima, wa fihi dhammul bid'i. Di sini terdapat celaan kebid'ahan-kebid'ahan. Wa ma hiya illa fi'lu ma la ya'muru bihi Allahu 'ala al-sinati anbiya'ihi. tidaklah kebid'ahan itu, ya, tidaklah kebid'ahan tersebut kecuali melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah melalui lisan para nabi. Melakukan tindakan yang tidak disyariatkan seperti dalam hadis, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Siapapun yang ya melakukan perbuatan baru dalam perkara kami dalam urusan agama yang tidak kami perintahkan, maka tertolak. Nah, ini mencakup kebid'ahan dalam masalah akidah, ibadah, masuk semuanya. Nah, celaan. Ya. Kemudian yang keenam, as-sadisa, wa fihi madhut tabi'in lil anbiya'i ats-tsabitin ala sunnatihim wal mutamassikina bil iqtida'i bihim. Di sini terdapat madah, pujian bagi siapa? At-tabi'in, orang-orang yang mengikuti. Siapa aja mereka? Pertama kali para sahabat. At-tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in. Pujian bagi orang-orang yang mengikuti para sahabat, mengikuti para nabi. As-sabitin, yang kokoh di atas sunnah mereka dan berpegang teguh dengan yang ketidak, mencontoh mereka. Nah, pujian bagi mereka. Demikian memang. Nah, alaikum sunnati sunnatil khulafa ar-rasyidin. Kemudian yang ketujuh, sabi'ah, wa fihi madhu ha'ula'il atba' bi sabrihim wa jihadihim liman khalafa manhajal anbiya. Di sini terdapat pujian bagi mereka al-atba', para pengikut, pengikut para nabi. Dan lebih istimewa lagi adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhiruna al-awwalun. Kita ini adalah umat terakhir. Umat terakhir karena mendapatkan hari kiamat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun al-awwalun, umat yang pertama kali ya masuk surga. Istimewa kan? Umat terakhir namun pertama masuk surga. Di sini terdapat pujian bagi para pengikut, yakni pengikut para nabi, bisabrihim, dengan sebab sabarnya mereka. Sabar menjalankan ketaatan, sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi nakir. Demikian pula jihad, perjuangan mereka. Perjuangan dengan harta, dengan jiwa, dengan fikiran, dengan tenaga. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum ya in kuntum ta'lamun. Nah, dan seterusnya banyak butuh perjuangan. Ya, ini kesempatan di dunia, hidup di dunia kesempatan untuk berjuang. Nanti buahnya kita petik mulai di alam barzakh. Perjalanan sangat jauh. Nah, perjuangan di dunia ini, kesempatan beramal belum dihisab. Nanti di akhirat adalah waktu dihisab, tidak ada lagi kesempatan beramal. Nah, al-yawma amalun bila hisab wa ghadan hisabun bila amal. Sekarang kesempatan beramal belum dihisab. Besok ya dihisab, tidak ada amalan. Athar dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib, juga kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ats-tsamina wa fihi bayanu maratibil jihad. Di sini terdapat keterangan tingkatan-tingkatan jihad. Wal amri bil ma'ruf wan nahyil munkar. Mengajak kepada kema'rufan, melarang kemungkaran. Wa annahu ala hasabi taqati asnafil mujahidin. Ini jihad tersebut. Ya, demikian pula al-amru bil ma'ruf wa nahyil munkar, sesuai dengan taqah, kemampuan asnaf jenis-jenis mujahidin. Fattakullaha mastata'tum. Sesuai kemampuan. Faman yastati'u al-jihada. Siapapun yang mampu berjihad. Wa izalatal munkari biyadihi. Mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Fa'alaihi an yaquma bihadzal wajibi. Maka wajib bagi dia menjalankan. Sesuai dengan keadaannya. Pemimpin negara kita misalnya. Pemimpin keluarga. Wajiban kita. Nah, mereka anak istri kita di bawah tanggung jawab kita. Mengingkari dengan tangan. Sesuai dengan hikmah. وَمَنْ عَجَزَ عَنْ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ Siapapun yang lemah. Tidak mampu tadi. Pada martabat pertama. Dengan tangan kekuasaan. وَاسْتَطَعَ أَنْ يَكُولَ كَلِمَةَ الْحَقِّ Dia mampu berucap. Dia mampu untuk mengucapkan ucapan yang benar. Mampu. فَعَلَيْهِ أَنْ يَكُولَ Wajib baginya untuk mengucapkan. Tidak diam. وَمَنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ Siapapun yang tidak mampu. 1, 2. فَعَلَيْهِ أَنْ يَكُومَ بِمَا يَسْتَطِيعُهُ وَهُوَ الْجِهَادُ بِالْقَلْبِ Maka wajib baginya untuk menjalankan jihad tersebut dengan sesuai dengan kemampuannya, yaitu jihad dengan qalbu. وَإِنْكَارُ الْبَاطِلِ بِقَلْبِهِ Mengingkari kebatilan dengan qalbunya. Ada kemungkaran, kebatilan, kebidaan, menyingkir dari situ. Nah, bukan cukup semata-mata kalbunya. Ada, dia tidak bisa mengubah dengan tangannya, dengan lisannya tidak bisa, nyingkir. Nyingkir, itu tandanya kalbunya. Nah, kalbunya dia tidak setuju dengan itu. Tidak bisa ngomong. Tidak bisa apalagi dengan tangan. Sudah nyingkir dari kemungkaran tersebut. Tidak ikut. Tidak memperbanyak jumlah pengikut kemungkaran. Minimal kan gitu. Jadi bukan semata-mata wah sepenting kalau punya bagus yang itu. Tapi ada di situ upaya. Nah, menyingkir dari situ. Fa'in fatahu hadha. Kalau luput bagi dia ini. Pengingkaran qalbu. Falaysa bimu'minin. Waqad mata qalbuhu. Maka sungguh dia bukan mukmin. Kenapa? Karena enggak mengingkari kemungkaran. Baik. Dan sungguh telah mati qalbunya. At-tasi'ah yang ke-9. Afihi annal iman yatafawatu. Di sini bahwasanya iman itu yatafawat, bertingkat-tingkat. Iman bertingkat-tingkat. Wa yazidu wa yanqusu. Benar, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bertingkat-tingkat. Surga bertingkat-tingkat sekian derajat. Nah, sebagaimana pula kekufuran, kesyirikan itu juga bertingkat-tingkat. Iman bertingkat-tingkat. Wa yazidu wa yanqus, bertambah. Dengan ketaatan. Wayankus, berkurang dengan maksiat. Walaysa wara'a dzalika habbatu khardalin min iman. Di balik itu, yani tidak adanya pengingkaran qalbu, tidak ada lagi habba, ya, satu biji sawi dari keimanan. Nah, kenapa? Karena tidak ada lagi keimanan dalam qalbunya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan ini. Adapun hadis berikutnya, insyaallah hadis yang ma'ruf, mungkin mayoritasnya hafal semua hadirun nasihat itu. Nah, semoga apa kita baca bermanfaat bagi kita semuanya. Baik. Al-hadis ats-tsalitsa 'asyara ad-dinun nasiha. عن تميم الداري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثا قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم وأبو داود وأحمد والنسائي